cerita masa depan, isikan rayuan meraih-raya bahagia. Sayang, perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama, bermuara di keabadian. Cerita masa depan, bisikan.